apakah tawassul akan mengurangi timbangan amal kita nanti di akhirat? Kalau yang dimaksud tawassul, tawassul yang syar'i, ya tidak, justru apa? Akan menambah ya timbangan kebaikan kita di akhirat. Karena apa? Ketika kita tawassul, entah dengan nama Allah, entah dengan amal soleh kita, atau dengan doa orang yang soleh, itu menambah apa? Menambah timbangan amal kebaikan kita. Karena kita memang diperintahkan Allah Ta'ala untuk bertawassul dengan yang tadi, tiga hal tadi. Contohnya misalnya Allah mengatakan walilail asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama Allah tersebut. Ini perintah Allah. Kalau kita laksanakan tawassul dengan nama Allah, ini apa? Menambah kebaikan atau timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Adapun kalau tawassul yang tidak syar'i, tawassul dengan kehormatan Nabi, ya Allah, dengan kehormatan Nabimu, berilah aku rezeki misalnya, ini tawassul yang bid'ah, tidak ada contohnya. Ini yang akan apa? Mengurangi pahala kita, atau bahkan kita apa? Berdosa. Atau bahkan udzubillah min dzalik, ya tawassul dengan orang yang telah mati. Misalnya, wahai wali fulan, sampaikan doaku kepada Allah. Ini syirik. Bahkan apa? Bukan mengurangi saja, namun membatalkan amal ibadah kita. Ya, sekali lagi, lihat tawassul yang bagaimana. Kalau tawassul yang syar'i, itu yang akan menambah pahala kita.